Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, tentang Syiah Al-Houthi di Yaman. Beserta Muhammad al-Imam dan komplotan. Ya, intinya Syiah Houthi di Yaman mereka masih ya, masih melakukan gerakan-gerakan. Nah, artinya masih tersisa, masih ada. Meskipun kekuatannya tidak seperti dulu. Nah, karena diketahui bahwa sejak dulu Syiah itu sudah Yaman itu memang identik kuat dengan Syiahnya. Nah, adapun Muhammad al-Imam, kalau ditanya tentang kondisinya, ya kita jawab masih seperti yang dulu. Ya. Nah, berkenaan dengan iblis adalah Abul Jin. Apakah ada dalil atau penjelasan dari ulama? Nah, yang kita tahu atau yang kita ingat di antara jin ada yang soleh dan ada yang kafir. Nah, jika iblis adalah bapa dari kalangan jin, apakah jin yang soleh anak iblis juga? Nah, tentang pernyataan bahwa iblis adalah Abul Jin, iblis adalah Abul Jin, yang dimaksud adalah jin yang jahat. Dan jin yang jahat itu disebut dengan setan, maraddatun minasyayatin. Nah, kalau jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang mukmin, ada yang kafir, benar. Yang soleh, yang mukmin itu disebut jin. Adapun yang kafir, yang tidak soleh adalah setan dan iblis. Ya, jadi yang dimaksud dengan Abul Jin, bapaknya jin, itu maksudnya adalah jin yang kafir, jin yang tidak saleh. Nah, jadi asal muasalnya, sumbernya adalah iblis. Nah, bisa dirujuk di kitab misalnya tulisan Imam As-Suyuti, dan juga kalau tidak salah Ibnu Katsir juga menyinggung hal ini. Nah, atau juga saya pernah ada tulisan itu tentang apa, jin ya, di majalah Asy-Syariah. Iya, bisa dibaca kembali. Baik, mohon dijelaskan apa hubungan antara tarekat Sufi dengan Syiah. Apakah ada hubungan antara keduanya? Nah, sedikit banyaknya ada hubungan antara Sufi dengan Syiah. Dari jawaban yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz tadi, beliau memberikan isyarat bahwa orang-orang Syiah Rafidhah seperti Ubadul Awzan, para penyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah hampir banyak kesamaannya dengan apa yang dilakukan oleh kaum Sufi, terutama dalam peribadatan kepada selain Allah. Ya'budunal qubur, yu'azzimuna as-salihin, menyembah kubur, mengagungkan orang-orang saleh. Nah, makanya ada Syiah Alawiyah Nusairiyah. Ya. Syiah Alawiyah Nusairiyah. Alawiyah itu identik dengan Sufi. Nah, dan Syiah Alawiyah Nusairiyah ini boleh dinyatakan sekarang sebagai Syiah yang paling buruk, ya, yang paling parah. Nah, ini berkembang di Syria sekarang. Nah, ini ditanyakan tentang teman lama yang bikin grup WA, kemudian diketahui belakangan kalau dia cenderung membela-bela Syiah. Kalau sudah tahu seperti ini, tinggalkan, ya, keluar dari grup tersebut. Nah, apa ini? Yang banyak di kalangan masyarakat Masya Allah, gak bisa terbaca ini. Intinya disebutkan di situ kebiasaan-kebiasaan yang biasa diseru, dipropagandakan oleh para habaib dalam hal peringatan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Yang jelas, orang-orang Syiah sendiri, ya, mungkin pernah tahu, ya, ada sebuah video yang tersebar, ya, bagaimana orang-orang Syiah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kami tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh para kiai ini, ya. Kami melakukan haul, maka para kiai ini juga sama melakukan haul. Ya, jadi orang-orang Syiah dengan tegas mengatakan seperti itu, bahwa apa yang dilakukannya itu hampir mirip, ya, kebanyakannya dengan apa yang dilakukan oleh kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian setelah itu mengklaim bahwa selama ini yang memecah belah antara kita adalah Wahabi, ya, Salafi. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab, insya Allah diakhirkan nanti sampai waktu yang belum diketahui. Masya Allah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.